Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita akan membaca kaidah yang ke-58 dari Al-Qawaidul Hisan di Tafsir Al-Qur'an karya Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatu Tsaminatu wal Khamsun. إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأسفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن منها لما أراد إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتأبير رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتها ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة واجتمع الناس في يوم عيدهم وألقى السحرة عصيهم وحبالهم في ذلك المجموع العظيم وأظهروا للناس من عجائب السحر في سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم فظهرت هذه الآيات الكبرى وصار أهل الصناعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا ولما نكس أهل الأرض عن نصرة النبي وتمالى عليه جميع أعدائه ومكروا مكرتهم الكبرى للإيقاع به نصره الله ذلك النصر العجيب فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حرده القوي مكره الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكايات وأعظم النكايات تخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر كما ذكر الله هذه الحالة التي عاتب بها أهل الأرض فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين وثبت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأسفيائه وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره ليسير لذلك موكئ في القلوب وليعرف العباد ألطف علام الغيوب ويقرب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله مبلسين فيحصل من آثار رحمة الله والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب حمدا وشكرا وثناء على الباري تعالى وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها كقوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الآية وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر الآية ثم بعد قليل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين الآية في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين والجاه العريض فتبارك من لا يدرك العباد من لا يدرك العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم لئلا تسترسل النفوس للجزع فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها كما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها الآية وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون الآية ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون الآية وكذلك رؤيا يوسف إذا ذكرها يعقوب رج الفرج وهب على قلبه نسيم الرجاء ولهذا قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله الآية وكذلك قوله تعالى لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين الآية وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم الكريهات فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشارحة فألطف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال ولكن أكثر الناس لا يفقهون ما شاء الله قاعدة yang ke-58 ini adalah bentuk dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan kemuliaan para nabinya, para walinya, itu mesti diiringi dengan apa yang menjadi lawannya. Karena memang sesuatu itu akan nampak kelebihannya, keutamaannya ketika dihadapkan dengan apa yang menjadi lawannya. Nah, jadi ini kata beliau rahimahullah, fi umurin katsiratin waradat fil Quran. Kita bisa jumpai dalam banyak perkara yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan kemuliaan Adam alaihissalam di atas para malaikat dari sisi ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam alaihissalam asma'a kulli syai', nama segala sesuatu. Disebutkan dalam tafsirnya, yaitu diajarkan nama keturunannya, hafal. Padahal manusia itu miliaran orangnya. Nabiullah Adam alaihissalam itu sangat menghafal, bukan sekedar nama keturunannya, tapi sifatnya itu mengerti. Seperti dalam kisah Isra Mi'raj. Mengerti bulan, ya, bagaimana sifatnya. Nah, ini suatu yang luar biasa. Mengerti nama keturunan. Penafsiran yang lain yaitu beliau mengerti nama segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, tidak hanya keturunannya saja, segala sesuatu yang ada di alam ini beliau mengerti namanya. Mengerti nama itu bukan berarti sekedar nama, tapi sifat yang ada pada nama tadi. Ini yang luar biasa. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada para malaikat segala sesuatu yang telah Allah ajarkan kepada Adam alaihi salam. Tahukah kalian wahai malaikat nama-nama ini semua? Nah, disitulah fa'ajizu an ma'rifatiha. Mereka tidak mampu, tidak punya pengetahuan tentang itu semua. Di situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Adam alaihissalam untuk beritakan kepada mereka nama ini semua. Ketika Adam alaihissalam memberitakan, ya, itu semua, taulah malaikat keutamaan dan kelebihan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini melebihi mereka, sehingga tidak seperti yang mereka sangka sebelumnya. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yusiru fiha wa yasfikud dima. Yang mereka tahu bahwa makhluk ini paling hanya akan apa? Merusak di muka bumi dan saling menumpahkan darah. Tidak ada kebaikannya. Nah, kalau katakan, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya. Nah, sehingga khadu'u li'ilmi, mereka pun tunduk kepada ilmu Adam alaihissalam. Wa'arafu fadlah wa syarafah, mengakui kelebihan dan kemuliaan Adam alaihissalam. Nah, ini contoh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengangkat seorang hamba itu dengan dihadapkan apa yang menjadi lawannya. Begitu pula kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam, ketika Allah hendak menampakkan kemuliaan beliau alaihi salam, ilmunya, takbir mimpinya, dihadapkan pada apa? Suatu kondisi, yaitu perjalanan panjang gitu ya. Dari masih kecil dizalimi oleh saudara-saudaranya, sampai kemudian dibawa orang jadikan budak, dijual, jadilah budak istana. Sesuatu yang tidak pernah terbayang. Tapi disitulah memang Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kelebihan Nabi Nabi SAW di dalam mentakdir mimpi. Coba kalau seandainya kemampuan beliau ini sudah nampak sejak masih apa? Di rumahnya gitu ya. Mungkin enggak begitu menggemparkan ya. Beda ketika kemampuan beliau ini Allah tampakkan di saat beliau ada di dalam istana untuk menampilkan mimpi seorang raja. Nah, ya kan? Istilahnya mengatur jalan ceritanya itu sangat pas gitu ya, untuk menampakkan kemuliaan. Karena kalau dalam lingkup istana menakbirkan mimpi seorang raja, tentunya ini apa? Beritanya kan sangat spektakuler istilahnya. Luar biasa ini. Kenapa? Karena di kalangan istana itu banyak penakbir mimpi yang mereka tidak mampu menakbirkannya. Saya mengatakan apa? Adwasu ahlam. Itu hanya impian kosong, enggak ada artinya. Misalnya para pakar-pakarnya sudah berkata seperti itu. Ternyata di sini Allah tampakkan kelebihan manusia. Dan juga sebagai pelajaran bagi manusia bahwa semua pengetahuan ilmu itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW tidaklah menjelaskan itu semua dari dirinya sendiri, tapi itulah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat kuat efek dakwahnya itu ya, sehingga orang itu lebih mudah untuk menerima apa? Al-Haq. Ketika mentakbir mimpi seorang raja, dan ini mimpi yang besar karena terkait dengan apa? Rakyatnya. Dan betul-betul terjadi, datang masa-masa panceklik ya. Setelah sebelumnya mereka melewati masa-masa panen dengan terjawabnya takbir mimpi tadi, mereka selamat dari masa-masa panceklik tadi, ya, sehingga tidak kekurangan pangan. Kenapa? Karena di masa panen sudah tahu setelah ini bakal muncul masa panceklik, sehingga tidak dihabisi, ya, hasil panennya itu diambil sebagian yang dibutuhkan saja, yang lain disimpan untuk menjelang masa panceklik. Dan betul-betul datang masa panceklik tadi dalam keadaan sudah siap, ada persediaan, persediaan. Bahkan orang-orang yang dari luar Mesir pun datang ke situ, ya, minta bantuan, termasuk saudara-saudaranya yang dulu mendolimi dia. Lihat bagaimana ceritanya itu, sangat apa, Allah subhanahu wa ta'ala atur sedemikian halusnya, ya. Gak menyangka mereka bakal datang ke Mesir, gak menyangka mereka bakal ketemu orang yang dulu mereka buang, sekarang sudah jadi pemimpin besar. Pikiran mereka udah mati, udah kemana gak tahu sudah. Tapi ternyata jadi pemimpin besar yang dimuliakan, ini yang punya sultan. Masya Allah. Sehingga betul-betul kemuliaan di atas kemuliaan. Nah, sehingga mereka pun apa? Mengakuinya, kelebihan Nabi Nabi Sallam. Nah, dan lebih agung lagi adalah apa? Ketika Nabi Nabi Sallam mengatakan, لا تثريب عليكم يغفر الله لكم. Beliau tidak menaruh dendam sedikit pun kepada mereka. Ketika mereka mengakui kesalahan mereka di waktu yang lalu, di saat beliau punya kekuasaan, sehingga mau membalas itu sudah sangat istilahnya terbuka sekali, ya. Tapi tidak dibalas, justru dimaafkan dan ditenangkan mereka, disuruh panggil ayahanda, ya, ajak ke sini, dimuliakan mereka semua. Masya Allah. Sangat apa? Halus sekali perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengangkat hambanya yang dipilih melalui proses-proses yang berliku. Nah, panjang itu bisa dibaca dalam surah Yusuf. Contoh lagi adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dari kaum yang dipandang oleh Fir'aun sebagai apa? Kaum rendahan. Bani Israel itu saat itu dianggap oleh mereka, Fir'aun dan sukunya Kibuti, sebagai yaitu suku budak. Bani Israel itu hidup dalam perbudakan. Dihina dengan sehina-hinanya oleh Fir'aun dan sukunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin beri pelajaran pada Fir'aun ini. Allah akan mengangkat satu hamba pilihan dari suku yang mereka hina itu, ya, yang akan menghancurkan kekuasaan mereka. Dan berita ini diketahui oleh tukang sihirnya Fir'aun. Karena memang linknya kepada setan yang sukanya nyuri berita, gitu ya, berita langit. Tahu ini, oh, nanti akan terjadi nih. Datang dari suku yang mereka hinakan itu seorang yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Sehingga mendengar berita dari tukang sihirnya, Fir'aun mengambil apa? Tindakan preventif. Jangan sampai itu terjadi. Sehingga diadakanlah apa? Tahun-tahun pembantaian. Setahun masa pembantaian. Setiap kali lahir bayi lelaki, bunuh. Bunuh. Yang perempuan, biarkan hidup. Tahun berikutnya, masa-masa istirahat. Tidak ada pembantaian. Tahun berikut lagi, masa pembantaian lagi. Terus begitu. Nah, qadarullah, Nabiullah Musa alaihissalam ini lahir di tahun pembantaian. Sehingga wah, sangat gelisah sekali hati seorang ibu saat itu. Bagaimana tentang anaknya ini? Tapi Allah memberikan ilham kepada ibu dan Musa. Fa'uhayna ila ummi Musa an ardi'i wa idha khifti alaihi fa'alqihi bin yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Janji Allah. Tenang. Sampai ketika sudah ditaruh di sungai, ternyata yang menemukan orang yang sang ibu ini hendak menyelamatkan anaknya dari orang itu. Nah, kok malah ke sana? Berapa gak kuasa sang ibu ini untuk yaitu mendiamkan, ingin meneriaki gitu. Seandainya Allah tidak teguhkan hatinya, percaya dengan janji Allah, akhirnya sang ibu ini apa? Bisa menahan diri, yakin dengan janji Allah bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan menyelisih janjinya. Dan betul gini ya, tidak lama setelah itu enggak dibunuh ternyata, dirawat. Dan ternyata anak ini tidak mau menyusu dengan siapapun kecuali dengan ibunya. Ya, sampai jalannya kisah itu ya, kembali kepada ibunya secara apa? Halus sekali, dalam kondisi jauh berbeda dari awal ketika melahirkan itu dengan saat ini. Kalau waktu itu dalam kondisi apa? Takut, cemas yang luar biasa. Sekarang dia bisa menyusui bayinya dengan apa? Tenang di dalam istana yang dulu dia sangat takut itu. Ya. Allah beri keamanan padahal itu di daerah yang sangat ditakuti. Diberi keamanan. Lihat bagaimana perbuatan Allah Ta'ala. Sangat lembut sekali. Nah, sampai tumbuh besar. Ya. Taulah Fir'aun, ternyata bayi ini yang dia sangat khawatirkan menghancurkan kekuasaannya. Datang dengan baik-baik. Bagaimana perintah Allah Ta'ala, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Datang menasihati dengan kata-kata yang lembut, mudah-mudahan Fir'aun mau sadar tentang kesombongannya yang keliwat batas. Tapi tetap dia memandang apa? Rendah, dikuasai oleh kesombongannya yang menutup hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan di situ ya, kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Itu dalam banyak kasus dalam kisah itu ya. ketika menghadapi Fir'aun, ketika menghadapi tukang sihir, dan sebelumnya ketika yaitu menghadapi masa-masa pembantaian. Itu semua ya saat-saat yang sangat genting. Memang Allah Subhanahu wa taala demikianlah apa sunnahnya. Ketika hendak menampakkan kelebihan, hendak memuliakan seorang hamba, Allah hadapkan dengan apa? Ujian-ujian berat, cobaan-cobaan yang menjadi apa? Sesuatu yang menghadang. Ketika berhasil melewatinya satu demi satu, disitulah nampak apa? Kelebihan dan kemuliaan amatan. Berikutnya dibawakan di sini oleh beliau rahimahullah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sesuatu yang juga nampak sekali ya, dalam banyak kisah. Ini bisa diteruskan ini. Insyaallah yang ini kita tunda saja ya. Nah, tapi ini kaidahnya paham? Nah, ini Allah Ta'ala memiliki apa? Kelembutan dalam perbuatannya. Di antaranya adalah ketika hendak menampakkan kemuliaan hamba-hambanya yang dipilih. Itu enggak langsung begitu ya. Tapi melalui proses. Proses tahap demi tahap sehingga tampaklah kemuliaan tadi. Dan juga apa? Bahwasanya keberhasilan, kemuliaan itu ada waktunya, ada saatnya. Tidak langsung begitu. Allah dan suat. Insyaallah kita lanjutkan ke yang berikutnya di tema yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.